Qala al-Imam Sa'di al-Mufassir rahimahullah yukhbiru ta'ala annahu min lutfihi wa ihsani. Allah menghambarkan subhanahu wa ta'ala di antara bentuk kelembutan Allah dan ihsannya Allah, kebaikannya Allah azza wa jal, taba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin dan ansar. Nah, menerima taubatnya Nabi, menerima taubatnya para sahabat muhajirin dan ansar. Maksudnya apa? Ghafara lahum dzallat, Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Wa ghafara lahum alhasanat, Allah berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa raqahum ila a'la darajat, dan Allah angkat mereka kepada derajat yang sangat tinggi. Wa dzalika bisabab qiyamih bil 'amal as-sa'bah asy-syaqah. Yang demikian itu disebabkan mereka melakukan, mengamalkan amalan-amalan yang berat. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina taba'u fi sa'atil usrah, yang mana para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika zaman-zaman yang susah. Kharaju ma'ahu liqital a'da fi waqati Tabuk wa kana fi harin syadid. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam perang Tabuk, dan keadaan cuaca ketika itu sangat panas, terik yang sangat panas. Bukan hanya cuaca saja, tetapi dzik minazad warku, kesempitan di dalam persiapan kendaraan, makanan dan yang lain sebagainya. Kendaraannya kurang, makanan kurang, persiapannya kurang. Dzik minazad wa kasratu aduwin, dan musuh banyak. Memayadun ila takhalluf, sehingga banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mundur atau tidak ikut berperang ketika perang Tabuk. Ya, sampai tiga orang dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak ikut. Ya. Siapa saja itu? Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal bin Umayyah. Nah, tiga orang. Musta'anu Allah Ta'ala wa qawmu bidhalik. Maka mereka meminta tolong kepada Allah. Ini harus meminta tolong kepada Allah, harus seluruh keadaan, setiap keadaan, ketika senang maupun susah. Jangan susah baru doa terus. Ketika senang banyak duit, wah, foya-foya, melupakan Allah, na'udzubillah. Jangan, tidak boleh seperti itu. Nah, wa qamu bidzalik min ba'di ma kada yazid qulub fariqin minhum, hampir-hampir sebagian jiwa mereka menyimpang, tangkalib qulubuhum, hati mereka berbalik, wa yamilu ila da'wa syukur, dan lebih cenderung kepada diam, tidak mau keluar berjihad. Walakin Allah sabbatahum wa ayyadahum qawwahum akan tapi Allah kuatkan, Allah tolong, Allah berikan kekokohan pada diri mereka. Wa zayghul qalb wa inhiraf 'an siratal mustaqim, sedangkan penyimpangan hati adalah menyimpang jadi dari siratal mustaqim. Fa in kana al inhiraf fi asli din kana kufran, kalau seandainya penyimpangannya pada inti agama, pokok agama, asli din, intinya agama, keimanan, rukun iman, rukun Islam, nah inti-intinya agama, maka bisa kufur. Fa in kana fi syara'i, kalau seandainya pada syariat-syariatnya, karena bahasa betul ke syariah, sesuai dengan syariat yang dia menyimpang di situ. Ima qasrun an fi'liha, mungkin dia nah melalaikan dari melakukannya. Nah, aw fi'lu ghairal wajh syari', atau dia melakukannya tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Tsumma taaba 'alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ay qibala taubati min Rabbim raufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang atas mereka. Sebentar, terima kasih. Nah, ini makhluk yang mulia saja dan para sahabat yang mulia. Nah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubah, bara'ah, taubah. Taib. Laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrah min ba'di kalla yazid qulubi fariqin minhum, hampir-hampir hati sebagian dari para sahabat menyimpang, hampir kad Taib. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah tentang ayat ini. Ayat ini Allah turunkan ketika perang Tabuk. Ya, karena perang Tabuk terjadi dalam keadaan sempit. Persiapan sempit, cuaca yang panas, wa asr minazad wal ma, kesulitan logistik air, kesulitan ceklik. Ya, sampai satu orang itu untuk makanan itu satu kurma bagi dua. Ya, bagi dua. Yang satu hanya diisap-isap aja kurmanya, kemudian dikasih ke yang lain. Kemudian diperbanyak minum. Ini keadaan perang, yang mana perang itu dituntut untuk sehat dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabi'u fi sa'ati al-'asr ay min an-nafaq al-dhahr waz-zad wal ma', ketika dalam keadaan susah, dari nafkahnya susah, persiapan susah, airnya susah, makanannya susah. Artinya apa? Membanika mimba di maka da yazid kulu bifarik minhum ay anil haq, hampir-hampir hampir, karena Allah Maha tahu isi hati mereka, karena sulitnya keadaan hampir menyimpang hati mereka dari al-haq. Wa yashuk fi dini rasul sallallahu alaihi wasallam wa yartab, dan ragu terhadap agama Allah. Ini kenapa Allah tidak memberikan pertolongan kalau zaman sekarang? Zaman sekarang manusia-manusia, kalau nama agama kamu benar atau prinsip kamu benar, pasti Allah tolong kamu. Tapi dia ragu. Dia ragu, bahaya ini. Akan terjadi penyimpangan kalau sudah ragu. Sehingga di sini diceritakan hampir-hampir hati dari sebagian para sahabat ragu terhadap agamanya Rasulullah SAW. Maka yang di sini, kenapa ragu? Karena keadaan yang sempit, perbendaharaan yang sempit, keadaan cuaca yang panas, susah. Ini berperang. Balladzina la min al-mashaqqa wa shidda fi safari wa ghazwi. Nah, ketika safar dan peperangan mereka susah, dalam keadaan susah. Nah, tsumma tabaa 'alaihim, kemudian Allah berikan taufik kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsani Yunus bin Abdul A'la, akhbarana Ibnu Wahab, akhbarani Amr bin Al-Harith, an Sa'id bin Abi Hilal, an Utbah ibn Abi Utbah, an Nafi' bin Jubair ibn Mut'im, an Abdullah bin Abbas, annahu qala li Umar bin Khattab fi sya'n al-usrah. Dikatakan dari Abdullah bin Abbas, ditanya kepada Umar bin Khattab, kapan masa-masa susah itu kapan? Dalam ayat fi sya'n usrah itu kapan maksudnya? Tafsirnya itu apa? Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيل شديد فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk perang Tabuk pada cuaca yang sangat panas terik. Maka kami pun masuk ke rumah dan kami pun kehausan. Hatta zananna anna riqabana setang kaca sampai kita pun menyangka kendaraan-kendaraan kita pun mati. Hatta ingkana rajul yadhhab yaltamisul ma, sampai-sampai seorang mencari-cari air, walayarjihatta yadhunna anna raqabatahu satang kaca, tidak kembali sampai menyangka ya sehingga kendaraannya itu pasti hampir mati, akan mati karena kehausan. Haddain ar-rajul yanhar ba'irah wa ya'sur fardahu wa yashrabah, sampai-sampai seorang dari kalangan para sahabat ada yang menyembelih nah kendaraannya, kudanya atau untanya, kemudian diambil saripatinya karena saking hausnya diminum. Wajal mabaki ala kabdih, dan disisakan hatinya. Nah, disisakan pada tubuhnya, pada hatinya. Faqala Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah azza wa jalla qad awwadaka fi du'a khairan wad'u lana. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah selalu memberikan kebiasaan jawaban yang baik pada doamu kepada Allah. Minta kepada Allah untuk kami. Maka dijawab oleh Rasulullah s.a.w. Tuhibu dhalik wala na'am. Apakah itu yang kamu mau, yang kamu cintai? Artinya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Iya, dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Naam. Faraba'a yadayhi fa yadayhi wa lam yarji'huma hatta malatis samaa. Maka Rasulullah SAW mengangkatkan kedua tangannya ini. Doa itu diangkatkan kedua tangan supaya dikabulkan. Kedua tangannya diangkatkan supaya dikabulkan. Nah, sampai doanya Rasulullah SAW, ya, langit pun mendung. Nah, fa'adhallat thumma sakabat, kemudian turun hujan, famalu mama'a, turun hujan, kemudian nah para sahabat mengisi air dari air hujan diminum. Thumma dhahabna nadharna nanzur falam najidha jawazatul askar, kemudian kami pun pergi dan menunggu. Nah, walam najidha, dan kami tidak mendapatinya. Jawazat al-askar, sampai para tentara-tentara yang lain nah berteduh. Di atas awan. Ini masyaqah. Kesalahannya apa? Karena diterima tobatnya oleh Allah. Disebutkan tadi apa? Ya syuk. Ya ini ragu. Ragu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini termasuk ragu terhadap agama Allah, ini bahaya. Bisa kufur. Tetapi di sini, nah, diterima tobatnya. Kad, hampir, hampir. Ya. Ba'di ma kada yaziq qulubi taziq qulubi fariqan minhum ay 'anil haqq wa yashukku fi dinir rasul. Padahal di dalam apa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ragu itu bahaya, konsekuensinya bisa kufur. Makanya ya di sini diterima tobatnya oleh Allah. Ya, karena hampir-hampir ragu terhadap, meragukan terhadap apa, agama Rasulullah SAW. Kenapa ragu? Asbabnya apa? Keadaan yang sulit, sulit, susah, sulit. Mungkin kalau zaman sekarang, dulu kaya raya, ketika dia istiqomah diuji dengan kesulitan. Sebelumnya melimpah, Tapi ketika dia istiqomah, dia kembali kepada jalan Allah, Allah uji dengan kesulitan. Nah, ini kalau dia yakin terus, maka Allah berikan jalan keluar. Kalau dia ragu, ya maka berbahaya. Tetapi nah, dengan kesusahan dan masyaqqah syiddah, Allah terima taubatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini berat. Belum tentu kita juga bisa. Sangat berat. Nah, sehingga Allah berikan rezeki kepada para sahabat untuk kembali kepada Allah. Sahabat tumatab alaihim, kemudian Allah terima taubat mereka. Innahu, sungguhnya Allah terhadap para sahabat, para rasul dan para sahabat yang ridwanullah alaihim ajmain, raufur rahim. Ini dia apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.